bin Abdad. Nah, adapun Abdul Hakim Abdad itu dari satu sisi lebih parah dari mereka, dari sisi lain sama saja, yaitu bahwasanya dia ini dari satu sisi lebih parah karena dia otodidak dan tidak jelas belajarnya. Ini sehingga lebih parah, banyak menjawab dengan sesuatu yang dari pikirannya sendiri. Dia memang dengan hadis, tetapi hadisnya kemudian diterangkan oleh dia dengan pikirannya sendiri, sehingga terlalu berbahaya, mengerikan, sampai-sampai dia melepas hijab ketika kajian. Tidak ada, mana hijab itu begitu. Jadi akhwat tidak pakai hijab dengan ikhwan. Kemudian dia mentertawakan kami. Ini istihza bisunnah, ya, memperolok-olokkan sunnah. Keras sekali hukumnya dalam Islam. Sururian yang tadi itu tidak sampai separah ini. Dia mengatakan bahwa teman-teman yang pakai jubah itu dengan pakai rok katanya. Ada apa kan pakai rok? Kayak perempuan. Maksudnya mau membantah. Kalau kamu mengatakan ini kan sunnah, dia akan bantah bahwa itu bukan sunnah gitu. Kalian menonjolkan ilmunya, ini saya tahu, dengan cara memperolok-olokkan sunnah. Padahal kalaupun itu adalah jibiliyah, karena paling sedikitnya jibiliyah. Jibiliyah itu artinya sesuatu yang dipakai Rasulullah SAW, tetapi tidak dianjurkan pada umatnya dan bukan termasuk yang sunnah misalnya. Itu pun para ulama mengatakan tidak boleh diperolok-olokkan. Kenapa? Kalau diperolok-olokkan berarti memperolok-olokkan apa yang dipakai Rasul. Hanya azim, besar sekali di sisi Allah. Ini kurang ajarannya Abdul Hakim ini disebabkan karena dia menafsirkan syaratnya sendiri dan memahami anaknya sendiri. Tafsirnya dengan kultu. Saya katakan, begitu. Iya. Di dalam riwayat ini dan saya katakan dia sudah sedudukan seperti ulama. Padahal dari mana dia belajarnya? Ini yang jadi masalah, sehingga banyak yang disaksikan oleh teman-teman yang memang perlu diteliti lagi. Itu banyak berita-berita tentang Abdul Hakim yang dia ngobrol dengan perempuan tanpa hijab sama sekali, pada selama panjang pakai kaos ketat, ngobrol berhadapan gua ditegur-tegur, sebenarnya ke hati. Terus juga dia masih merokok, kemudian juga dia masih sering muspil. Itu kan diangkat karena muspil, masih pakai bantalon karena dia mencela kamis, maka dia sendiri pakai celana ketat, pakai celana bantalon yang sampai disebutkan oleh siapa? Syekh Yahya Al-Hajuri di Yaman, ketika orangnya kena dihakim, siapa terangkan?